apakah kelompok yang dikenal dengan nama ISIS telah termasuk golongan Islam keras Khawarij? Iya. ISIS, dulunya ISIS, dulu namanya Daesh, sekarang menamakan dengan Daulah Islamiyah. Nah, ini Khawarij dengan tanpa ragu-ragu lagi, demikian yang dijelaskan oleh para ulama dan para masyayikh di zaman sekarang ini. Tindakan-tindakan mereka sadis, pengis, barakallahu fikum, serba eksis, ISIS, sadis, pengis, barakallahu fikum, la rahmah wa la syukur. Maka Islam bukan mereka, mereka bukan mewakili Islam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah. Akan saat yang mengembalikan Hajar Aswad setelah diambil orang-orang Syiar Rafidhah, siapa? Pemerintah, penguasa yang ada di situ, terutama penguasa Mekah, penguasa Haramain, barakallahu fikum, itu pun dengan alat, dengan susah payah harus mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk mengembalikan lagi Hajar Aswad. Pada tahun berapa? 21 tahun setelah itu. Setelah peristiwa, antum tambahkan 21 tahun ke depan. Barakallahu. Antum baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan cukup panjang. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan dari kita untuk membaca buku atau mendengarkan rekaman kajian dari ustaz-ustaz sebelum ditahzir? Nah, ustaznya nggak ditahzir ya, bermasalah. Yang mana ya? Oh, sebelum menyimpang. Ada sekarang sudah menyimpang, gitu ya. Sudah menyimpang dari tahzir. Bagaimana sebelum-sebelumnya? Selamat kalian semacam menyimpang. Barakallahu fikum. Lepas dari perbincangan yang ada di kalangan para ulama, yang lebih tepat, yang lebih warak, yang lebih selamat adalah tidak dikhawatirkan pada ceramah-ceramahnya, pada buku-bukunya terdapat pemahaman-pemahaman yang ada yang belum sempat dibongkar dan dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dan kitab-kitabnya Ahlus Sunnah banyak, kaset ceramahnya Ahlus Sunnah banyak, lebih bawah sangat banyak. Yang kalau misalnya antum mau menyediakan waktu untuk itu, sudah tak habis ya. 24 jam itu kayak kurang. Kewalahan antum, barakallahu fikum. Apalagi, barakallahu fikum. Insyaallah. Ini jelas kok tanya lagi ini gimana ya? Atau memang harus dari saya yang menyampaikan? Saya sampaikan panjang lebar oleh para asatidzah. Terutama wilayah Solo ini. Yang ini aja lah. Yang ini mirip-mirip. Pada hari ini. Pada hari ini di Masjid Al-Falah, tepatnya di Desa Garingan, telah diadakan taklim juga di Syiatul Mu'ti. Masya Allah, sahabat lama ini. Yang mana masjid tersebut juga dipakai Muhabbarah Syekh Abdul Hadi Umairi. Dan masjid tersebut ada hubungannya dengan Yayasan Al-Madinah Grenjen. Ustaz dan Ustaz Grenjen yang mengisi taklim seperti Abu Ahmad, Naim, Al-Hasan Ali, serta Ustaz Al-Qarnain. Tolong beri nasihat kepada kami para yang baru-baru ta'lim, bolehkah kita menghadiri majlis mereka? Sedikit aja jelaskan. Masya Allah. Mereka ini orang-orang yang sudah ma'rufin, sudah dikenal di kalangan salafiyin, di kalangan para masyaikhna, dari kalangan orang-orang yang masuk dalam lingkaran mumayyizin, barakallahu fikum. Terutama terkait dengan Tukarnya dan yang bersama dengan dia. Yang harus berkata ini orang kecilnya semua nih. Al-Umairi ditahdir dengan tegas oleh Syekh Al-Utin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ati, karena kan dia membela pihak-pihak yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilarang kita menghadiri Tawaf dia kemarin, dilarang juga untuk menyambut dia, barakallahu fikum. Nah, terkait dengan menghadiri masjid mereka jelas, terkait dengan prinsip kita belajar sangat jelas, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu agama atau agama atau ilmu adalah perkara agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Ini harus jelas orang yang wadih, gamblang, lurus, bersih akidahnya, manhajnya, bagus akhlaknya, barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. Apakah boleh menyekolahkan di sana? Wadih pandangan jawaban tadi ya. Insyaallah yang ada di Solo lebih mengerti tentang mereka semuanya ini, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwasanya pemerintah menghukum mati para bandar-bandar narkoba, baik warga asing maupun warga Indonesia sendiri. Pertanyaannya, apakah para bandar narkoba tersebut boleh dibunuh atau hukum mati? Bagaimana sih tinjauan dalam syariat? Nama Ikhwan, dalam syariat ada istilah hukum had atau sudud. Ini hukum-hukum yang ada nasnya dalam Alkitab wa Sunnah. Hukum had ada ketentuannya dalam Alkitab Sunnah yang melakukannya pemerintah. Juga ada yang disebut dengan hukum ta'zir. Ini di luar pembahasan hudud, barakallahu fikum, dan dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Namanya hukum ta'zir. Ketika pihak pemerintah memandang upaya untuk melenyapkan atau menghabiskan kemungkaran besar semacam itu dengan cara hukuman mati, itu hak murni pemerintah, bukan individu-individu masyarakat. Dan itu diisbatkan, ditetapkan dalam syariat Islam. Namanya hukum ta'zir, kembali pada kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah memandang narkoba ini merupakan musuh besar dunia, gitu ya, bukan semata-mata Indonesia, dunia. Dan bandarnya ini betul-betul sangat membahayakan. Mereka pandang mati. Sudah, eksekusi mati pemerintah ya, Pak. Pemerintah yang menetapkannya, pemerintah yang mengeksekusinya, bukan individu-individu masyarakat. Alhamdulillah, para keluarga. Apakah ada contoh sejarah dari Islam garis lembek? Nah, ini akibat ada yang keras, jadi garis lembek ini akhirnya. Apakah ada contoh sejarah dari Islam garis lembek yang berujung pada pedang? Antum contohkannya lembeknya kayak apa? Saya mau ngasih sebuah contoh dari kalangan sufi ya, yang sibuk dengan ritual-ritual yang semacam itu. Lembek, menurut antum, atau keras? Gimana sih? Kamu sepakat dulu sama antum, sufi ya ini, keras apa lembek? Lembek, kaki lembek. Masya Allah, itu contohnya. Itu contohnya. Mereka ini, itu kelihatannya lembek, gitu ya, Insya Allah. Tapi, sangar ya. Kalau itu, sangar ya. Sufi ini macam-macam. Yang dikenal dengan seperti ininya adalah sufiyah batiniyah. Sufiyah batiniyah itu yang nyampur, ada sufiyahnya, ada rafidhiyah, rafidhahnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ini makanya di masa lalu yang kita ketahui barakallahu fikum adalah dari kalangan Banu Ubaid al-Qadjah, daulah batiniyah yang di Mesir. Barakallahu fikum. Kasus sampang itu, kalau menjelaskan siapa? Ya mereka ya kalau itu. Angel ya, yang kemarin sampai itu mereka ya. Pelakunya yang sampai bakar-bakar segala macam. Ya kodoh-kodoh follow ya. Ini kan mereka anarkis. Tapi kita ikhlas. Mereka. Assalamualaikum. Yang terjun dalam aksi-aksi, demonstrasi, aksi-aksi unjuk rasa, pembubaran di sebagian tempat, sebagian pihak yang dianggap pemahaman sesat. Kira-kira siapa ya? Senyum. Siapa ya? Mereka. Assalamualaikum. Sufi ya. Ya, terlepas dari siapa yang mereka lawan ya, yang dibahas sekarang anarkisnya, sisi anarkisnya. Jadi yang kalem-kalem, yang pandang ahli zikir segala macamnya itu bisa sangar dan diberi hak. Ahli sunnah apa juga bisa keras? Bisa. Tapi dalam kerangka jihad fi sabilillah yang syar'i. Ya, dalam kerangka prinsip tahzir bilhaq, hajar bilhaq kepada orang-orang tertentu yang layak dihajar dari kerana sabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, kalau asna bilhaq, yang lainnya bilbatil. Jamaah tabligh, lembewa, keras. Sampai ya, Masya Allah ya, di khair, dan di gitu, Masya Allah, gitu. Apa yang mereka lakukan bisa keras? Keras. Bisa mukulan segala macam, dan juga banyak peristiwa di beberapa tempat. Terutama dekat dengan Salafi. Hati-hati yang itu. Dulu begitu, sekarang ini mereka berani. Punya power, punya kekuatan begitu, wah serangan itu. Nah, mereka lakukan itu. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Apa itu kira yang dari kita bahas itu tidak bisa keras? Bisa. Ada demi ini. Bisa. Tapi kan tidak mesti harus keras terus. Sudah memiliki apa namanya pelagatnya. Tinggal ada kesempatan dibuka share gitu. Intinya kembali pada keterangan yang Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Al-ahwa kulluha rajiyah wa kulluha tad'u ila syaitan. Yang namanya lahwa, sabul ahwa'i wal bid'ah, semuanya membinasakan dan semuanya menggiring dan mengajak orang-orangnya kepada pedang. Pernyataannya Bukilabah dan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman bid'ah, ada satu kaum yang memiliki pemahaman bid'ah, melainkan ujungnya nanti adalah pedang. Nah, bagaimana keadaan Al-Ustaz Muhammad Rijal? Bagus, Alhamdulillah. Beliau punya fokus yang tegas, terutama terkait dengan kasus Sumpio itu, bagus. Beliau ada upaya dengan teman-teman yang lainnya untuk membebaskan lahan, untuk membuat masjid dan mahat baru selain yang ada di Sumpio. Tapi tempatnya juga masih di Sumpio. Harap kembali.